Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Syarah al-usul al-thalathah, matan karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekhah binti Muhammad al-Qasim hafizahallahu ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala berkaitan dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa maka beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Dan Hashim adalah bagian dari Quraisy, dan Quraisy bagian dari Arab, dan Arab adalah anak keturunan Ismail ibn Ibrahim Al-Khalil, sang kekasih Allah alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Maka nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk nasab yang paling mulia, karena nasab beliau berujung pada Ibrahim alaihi salam. Apa beda antara beda rasul dengan nabi? Rasul adalah orang yang Allah beri wahyu berupa syariat dan Allah perintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Nabi adalah orang yang Allah beri wahyu berupa syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nabi dari kata-kata nubuah. Nabi itu dari kata nubuah, dan nubuah itu dari an-naba yang artinya berita. Li'annahu, karena seorang Nabi yukhbiru, memberitakan, anillahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya nubuah bukan diambil dari kata-kata naba, namun diambil dari kata-kata nabuah yang artinya irtifa, yang artinya tinggi, sehingga nabi itu disebut nabi lirtifa'i rutbatihi, karena tingginya kedudukan nabi. Dan hanyalah karena kadzalika, keadaannya demikian itu, di anna irtafa'a ala ghairihi, karena dia lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Fakullu rasulin, maka setiap rasul adalah nabi, dan tidak semua nabi menjadi rasul. Fakullu rasulin nabiyun walaysa kullu nabiyin rasulan. Kurang alif berarti. Kemudian kala al-musannif rahimallahu ta'ala, walahu minal umri, umur nabi adalah 63 tahun, di antaranya 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq atau surat Iqra, wa ursila, dan diangkat sebagai rasul dengan surat Al-Muddatsir. Penjelasannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan umurnya 63 tahun. Di antaranya adalah 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Beliau menjadi nabi tatkala turun padanya firman Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ini turun indama pada saat yata'abbadu, beribadah di Gua Hira. Walamma, dan tatkala turun pada nabi surat Al-Muddatsir, jadilah nabi bidzalika, dengan sebab turunnya surat Al-Muddatsir, rasulan, seorang rasul. Kemudian wabaladuhu, dan kampung halamannya adalah Mekah, karena dilahirkan di sana, dan hijrah ke Madinah. Dan hijrah di Madinah dilakukan tatkala hammal musyrikuna, orang-orang musyrik berniat untuk membunuh nabi. Mekah dan Madinah, Madinah Nabawiyah adalah afdalu buqa'il ardi, bagian dari bumi yang paling mulia, dan mencintai dua kota tersebut adalah ibadah. Kemudian min syarfil baitil harami, di antara hal yang menunjukkan mulianya Mekah yang ada di sana, al bait al haram, Ka'bah, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di Masjidil Haram itu setara dengan 100,000 salat di tempat-tempat yang lain. Ibnu Hajar menukil dari salah satu ulama salaf, aku coba menghitung salat di Masjidil Haram yang tadi dikatakan 100,000 salat, sehingga hasil otak-atiknya, fabalagat salatun wahidatun fil Masjidil Haram, maka salat sekali saja di Masjidil Haram itu setara dengan umur 55 tahun 6 bulan 20 hari. Maka karena satu salat itu senilai dengan misalnya satu salat sunnah, satu salat fardu senilai dengan 100,000 salat. 100,000 salat. Ini kalau seharinya 5 salat. Seharinya 5 salat. Maka 100,000 salat itu berapa hari? Maka dihitung oleh sebagian salaf dan ketemu 100,000 salat itu setara dengan 55 tahun 6 bulan 20 hari. Maka kalau dipakai nalar ba'du salaf tadi berarti setara dengan 100,000 salat itu hanya berlaku untuk salat fardu. Namun akan tetapi warajah An-Nawawi, An-Nawawi menguatkan bahasanya setara dengan 100,000 salat itu ya umul fardu wan naflah, mencakup sholat fardu dan sholat sunnah jami'an dua-duanya. Dan ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatin fil Masjidil Haram. Nabi cuma mengatakan sholat fil Masjidil Haram tanpa membatasinya dengan sholat fardu. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi untuk mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tugas memberikan nazarah tentang bahaya syirik. Apa itu definisi nazarah? Nazarah adalah al-i'lam bi syai'il muhimmi, memberitahukan, menginformasikan sesuatu yang penting, ma'at takhwif, diiringi dengan ditakut-takuti. Dan nazar itu kebalikan dari bisyarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahaya berbagai macam maksiat, wa min a'dhamiha, dan di antara maksiat yang paling besar adalah asyirku, kemusyrikan. Dan berdakwah mengajak manusia pada tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah murni hanya tauhid tanpa ada yang lain selama 10 tahun. Karena tauhid adalah aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib, dan keutamaan demikian banyak sekali. Dzakarna ba'daha anifan, sebagian keutamaannya telah baru saja kami sebutkan. Dan di sini ada satu hal yang menarik dikomentari oleh pensyarah, mu'alif atau musannif memulai dengan aspek syirik, baru tauhid. Ba'asallahu bin nadharati anis syirki baru wa yada'u ila tauhidi. Itu di matannya. Disebutkan dulu tentang syirik baru tauhid. Likaunil ibadati karena ibadah tidaklah sah kalau pelakunya memiliki kesyirikan. Dan menomorduakan wa thanna. Thanna di sini menomorduakan tauhid. Karena tauhid adalah kewajiban yang paling wajib dan amal tidak akan diangkat dan dinilai dan dihadapkan kepada Allah illa bihi kecuali dengan tauhid. Maka dimulai dari bahaya syirik baru kemudian tauhid, maka ini selaras dengan banyak dalil semacam fama yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil uwatil wuthqa. Maka siapa yang kafir dengan tauhid yaitu menjauhi kemusyrikan wa yu'min billahi dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang memegangi erat-erat tali la ilaha illallah. Dan dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyul mudatsir, hadhihi awalu ayatin, ini adalah ayat yang pertama, ya ursila biha, yang Rasul itu atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawanya, alias diangkat sebagai Rasul. Wa awalu amrin, dan perintah pertama, taraqa sam'ahu, yang masuk pada pendengarannya, yang masuk pada pendengaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi hali irsalihi, tatkala atau dalam pada saat irsal diutus sebagai rasul. Dan hal tersebut adalah bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat sang malaikat itu Jibril alaihi salam, malaikat yang datang menemui Nabi di Gua Hira ketika turun padanya surat Al-Alaq. Nabi takut dengan Jibril, lantas beliau mendatangi istrinya yaitu Khadijah dan mengatakan, dathiruni, selimuti aku. Lantas Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyul mudatsir, wahai orang yang berselimut, ai artinya berselimut dengan kainnya, orang yang menutupi diri biha dengan kain dari rasa takut yang terjadi padanya dikarenakan melihat malaikat saat turunnya wahyu. Kum fa'angdir, ya, artinya yungdiru mengingatkan bahaya kemusyrikan dan mengajak kepada tauhid. Warakbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu maknanya azimhu bitauhid, agungkan dengan tauhid. Ya, maka tadi di matan disampaikan syirik, nadharah dari syirik kemudian baru tauhid sama dengan urutan di al-mudatsir. Kum fa'angdir, angdir dulu, ingatkan bahaya syirik, baru setelah itu warabbaka fakabbir, muliakanlah agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Komentar Syaikh Al-Syeikh, hadza, ini adalah bagian dari ilmu yang banyak yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala, yang perlu dijelaskan dan dipastin dan diuraikan. Yaitu bahasanya takbir dalam Al-Quran itu memiliki lima konteks. Yang pertama, takbirullah jalla wa ala yakunu fi rububiyatihi. Memahbesarkan Allah jalla wa ala dalam rububiyahnya. Yakni artinya meyakini annahu bahwasanya Allah itu akbaru min kulli syai. Itu yang lebih besar daripada segala sesuatu. Yura yang disangka, yutawaham dan disangka atau dibayangkan kalau Allah itu ada. Maka Allah itu lebih besar daripada segala sesuatu dalam rububiyahnya dan dalam kepemilikannya. Wa fi tasrifihi dan dalam tindakannya. Wa fi tasrifi li amrihi, tindakannya terhadap untuk perintahnya atau penciptaannya, rizkinya, dalam kemudian menghidupkan, mematikan dan seterusnya sampai ma'ani rububiyah, kandungan rububiyah yang paling akhir. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kabbirhu takbira, maka agungkanlah Allah betul-betul agung dan agungkan dan muliakan Allah sebesar-besarnya. Maka kata-kata Allahu Akbar itu mencakup makna ini dan juga mencakup makna-makna yang lainnya untuk takbir yang akan disampaikan. Ini makna takbir yang pertama, memahbesarkan Allah dalam rububiyahnya. Dalam pengertian bahasanya Allah itu akbar, yang lebih besar daripada segala sesuatu dalam rububiyahnya, dalam kepemilikannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Allah jalla wa ala itu akbar min kulli syai, lebih besar daripada segala sesuatu dalam hak ibadah, hak uluhiyah dan ibadah semata dia tanpa yang lainnya. Faida surifat al-ibadatu li ghairillahi, makna Allah itu akbar dalam masalah ibadah, artinya jika ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk, maka Allah subhanahu itu akbar wa a'zam, Allah lebih besar, lebih agung dan lebih mulia, min kulli hadil alihati, dibandingkan semua sesembahan-sesembahan ini yang diberikan padanya berbagai macam bentuk ibadah. Kemudian akbar yang ketiga adalah keyakinan bahasanya Allah itu lebih besar daripada segala sesuatu dari makhluk dalam nama dan sifatnya. Fa'inna, maka Allah itu namanya akbar, lebih besar daripada semua nama. Maka segala sesuatu itu memiliki nama, akan tetapi nama Allah itu yang lebih besar daripada hal itu. Lima fiha, karena dalam nama Allah itu terdapat keindahan, kemuliaan, keindahan dan keagungan. Maka dhalika, demikian juga pada sifat-sifat Allah, sifatuhu ula. Maka sifat-sifat Allah adalah sifat yang tinggi dan luhur. Sebagaimana firman Allah subhanahu, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Bagi Allah sifat-sifat yang paling luhur di langit dan di bumi. Artinya bagi Allah nama yang paling tinggi dan sifat yang paling tinggi. Maka tadi yang pertama akbar dalam rububiyah, yang kedua akbar dalam uluhiyah dan ibadah, yang ketiga adalah akbar dalam al-asma' wa sifat. Kemudian yang keempat, akbar fi qada'ihi wa qadarihi al-kauni. Maka akbar dalam qada', dalam takdir waqadarihi al-kauni dan ketentuan kauni Allah. Faqada'uhu wa qadaruhu, maka ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala lahu fihi, dalam ketentuan tersebut terdapat al-hikmatul balighah, hikmah yang luar biasa. Adapun apa yang ditentukan oleh para hamba untuk diri mereka masing-masing, fa inna hada, maka ini yunasibu, cocok dengan ketidaksempurnaan hamba. Maka dalam takdirnya, itu yang keempat. Yang kelima, memahabesarkan Allah Jalla wa'ala dalam syariat dan perintahnya. Yang dimaksudkan adalah meyakini bahasanya Allah itu lebih besar dalam semua yang Allah perintahkan dan semua yang Allah larang. Dan dalam apa yang Allah turunkan, min hadal Qur'anil azim, berupa Al-Quran yang agung ini, itu akbar, lebih besar, wa'adham, lebih besar, min kullima, dibandingkan segala sesuatu yang disyariatkan dan aturan-aturan yang dibuat oleh hamba atau putusan-putusan yang ditetapkan oleh hamba. Ya, maka Allah itu lebih besar dalam hukum dan syariatnya. Maka semua perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih mulia, jauh lebih agung dibandingkan semua aturan-aturan makhluk dan semua putusan-putusan makhluk. Ini lima konteks atau lima makna dari Allahu Akbar. Ini lebih besar dalam rububiyah, kemudian dalam uluhiyah, kemudian yang ketiga dalam nama dan sifat, yang keempat dalam masalah takdir, yang kelima dalam masalah syariat. Walihada, oleh karena itu jadilah kalimat Allahu Akbar termasuk syiar kaum muslimin yang agung. Oleh karena itu dengan kalimat ini seorang muslim memulai sholatnya. Wa idza istama'at hadhil khamsu, dan jika telah terkumpul lima makna takbir, engkau katakan azimhu bitauhid, agungkanlah dia dengan tauhid. Karena makna takbir adalah lima makna di atas. Kemudian batia baka fatahir, maka bersihkanlah pakaianmu, bersihkanlah. Maknanya bersihkanlah amalmu dari segala bentuk kesyirikan. Warujiza fahjur, arujiza dimaknai dengan al-asnam, dengan patung berhala, dan menghajarnya, artinya meninggalkannya, berlepas diri darinya dan dari orang-orangnya. Berlepas diri dari berhala dan para penyembah berhala. Maka mulailah Nabi mendakwakan hal ini, mendakwakan tauhid selama 10 tahun. Ya da'i ila tauhid, mendakwakan tauhid. Wa ma'na dan maknanya, Nabi SAW tidaklah diperintahkan untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, mudata dalam jangka waktu 10 tahun ini. Padahal sudah dimaklumi bahasanya sholat adalah ibadah yang paling agung yang Allah perintahkan. Namun Nabi hanya memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata. Wahada yadulu, maka ini menunjukkan bahasanya labuta, haruslah antastakira ibadatu tawhidi lil insani, ndaklah terpatri ibadah berupa tauhid mengesakan Allah dalam diri seseorang, sehingga jadilah dia seorang yang memurnikan ibadahnya untuk Allah. Tsumma ta'til a'mal, kemudian ada berbagai macam amal, wa tubna 'alaihi, dan berbagai macam amal itu dibangun di atas tauhid. Ya, setelah 10 tahun hanya mendakwakan tauhid, mi'rad ke langit, yaitu Isra dulu diperjalankan dengan roh dan jasad, jami'an dua-duanya dari Masjidil Haram dengan menaiki buraq, menuju Baitul Maqdis dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Kemudian naik dibawa oleh Jibril alaihi salam ke langit. Kalau tadi pakai buraq, kalau naik ke langit itu alal mi'raj, dengan menggunakan mi'raj, tidak menggunakan buraq, namun menggunakan mi'raj. Mi'raj itu apa? Wa al mis'ad, tangga. Alati tas'udu fihil malaikatu, yang biasa dipakai malaikat untuk naik ke langit. Jadi tangga-tangga gaib yang biasa dipakai oleh malaikat untuk naik ke langit. Itu mi'raj. Maka mi'raj enggak pakai buruk. Buruk itu cuma untuk transportasi isra' saja. Dan setiap kali Nabi melewati langit, maka disambut oleh malaikat penghuni langit tersebut. Sehingga Nabi melewati mereka semua sampai ke Sidratul Muntaha. Maka balagha minal irtifa, maka sampailah dalam naik wal ulu dan naik demikian tinggi sekali, ilamullah bi alim, yang ketinggiannya hanya Allah yang tahu. Dan Nabi pun dekat dengan Allah Al-Jabbar Jalla Jalaluh, wa kallamahu bila wasitatin, lantas Allah berbicara dengan sang Nabi tanpa perantara, yaitu tanpa perantara malaikat. Maka Allah wahyukan kepadanya apa yang Allah wahyukan. Setelah itu diwajibkan atas Nabi sholat 5 waktu. Maka ini menunjukkan urgensi sholat, dan bahasanya sholat itu diwajibkan tidak di bumi. Dan sholat itu diwajibkan di atasnya langit yang 7. Nabi mengerjakan sholat di Mekah selama 3 tahun. Wabadaha, dan setelah itu Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, kalau untuk tafsir Al-Mudathir, kalau di matan itu yang tercantum sampai 7 ayat. Namun di sarahnya cuma, di sarah dari penulis matan juga cuma sampai warujizah fahjur, sampai ayat yang 5. Walatam nuntas taksir sama wali rabbika fasbir, tidak dijelaskan di matan, juga tidak dijelaskan di tidak dijelaskan di sarah. Oleh karena itu, maka ingin saya lengkapi penjelasan untuk Al-Mudathir. Untuk walatam nuntas taksir, janganlah engkau memberi karena mencari yang lebih banyak. Saya ingin bacakan dari Tafsir At-Tashil li Ta'wil Tanzil karya Syekh Mustafa Al-Adawi. Di beliau ada sejumlah penjelasan tentang makna atau penjelasan ahli tafsir tentang wala tamnun tastakthir. Beliau bawakan 3 penjelasan. Yang pertama, maknanya adalah la tu'ti atiyatan turidu biha aktsara minha. Janganlah engkau memberi satu pemberian dan engkau inginkan dengan pemberian tersebut lebih banyak daripada yang kau berikan. Ini penjelasan yang pertama, dan yang dimaksudkan wa hadha huwa riba. Maka ini berarti isyarat larangan riba. Memberi, dari memberi hutangan, namun ingin dapat yang lebih banyak. Ini riba. Maka tamnun di situ ya, artinya memberi. Wala tamnun artinya jangan memberi, tas takdir, dan menginginkan yang lebih banyak. Kemudian pendapat yang kedua tentang makna, sehingga pendapat pertama artinya larangan riba gitu saja. Kemudian pendapat yang kedua dan tamnumnya diartikan dengan pemberian. Pendapat yang kedua tamnumnya diartikan wala tamunna. Jangan merasa berjasa. Merasa telah berbuat baik ya alal ibad pada ya banyak orang binubuwatika karena engkau menjadi nabi. Lantas engkau meminta dari mereka harta dan upah karena engkau memberi petunjuk kepada mereka. Sehingga engkau dengannya engkau memperbanyak harta. Ini pendapat yang artinya penjelasan yang kedua. La tamnun, jangan merasa unggul, merasa mulia, merasa berjasa karena jadi nabi. Tas takthir, kemudian status sebagai nabi ini dijadikan sebagai modus untuk memperbanyak harta, untuk memperkaya diri, untuk minta-minta bantuan. Ini adalah ternyata untuk diri sendiri. Kemudian ada penjelasan yang ketiga. Kalau ini maknanya adalah janganlah engkau merasa berjasa dengan amal solehmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi yang ketiga merasa unggul, merasa lebih pada makhluk. Kalau ini merasa sudah baik, merasa sudah banyak berbuat, berjasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa berjasa namun kepada Allah. Dengan kau katakan, fa'altu, aku sudah berbuat demikian, aku telah berbuat demikian, wasubartu wa'udhitu, aku sudah bersabar dalam dakwah, aku sudah disakiti demikian dan demikian. Dan yang lainnya yang merupakan beban berat kenabian. Beban berat dakwah. Maka sungguh nikmat-nikmat Allah padamu itu lebih luas, lebih besar daripada beban yang engkau pikul, engkau jumpai dan engkau mendapatkan derita karenanya. Jadi jangan merasa sudah banyak beramal. Tamnun diartikan jangan merasa berjasa, tas taksir karena merasa amalnya sudah banyak. Tas taksir diartikan sebagai merasa sudah punya banyak amal. Kemudian ada penjelasan yang keempat. Tamnun itu maknanya menurut pendapat yang keempat lemah. Janganlah engkau merasa lemah dan menunda-nunda beramal. Nencit namun sungguh-sungguhlah, rajinlah, wasil dan teruslah dalam beramal dan berdakwah dan berperan. Maka ada kata-kata al-mannu yang artinya ad-da'fu, lemah. Ya, kemudian penjelasan yang kelima. Wala tamnun itu artinya janganlah engkau sebut-sebutkan kelebihanmu dan jasa-jasamu pada orang yang kau baiki. Engkau berbuat baik kepadanya. Ya, maka jangan kau sebutkan kalau saya sudah begini, mengungkit pemberian. Ini mungkin pemberian kepada orang yang ini sudah disikapi dengan yang kemudian ya mungkin pemberian pada orang yang sudah diberi dan dibaiki. Ini lima penjelasan untuk wala tamnu tastaksir. pertama adalah larangan riba, kemudian larangan kemudian memperkaya diri dan harta dengan merasa punya keunggulan berupa kenabian. Kemudian larangan merasa berjasa kepada Allah, atau ada yang memaknai dengan larangan untuk lemah dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal. Dan yang kelima adalah jangan mengungkit-ungkit pemberian pada orang yang sudah dibaiki. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah kepada Rabbmu. Ini kalau dari Syekh Mustafa Al-Adawi mencakup tiga hal, tiga bentuk kesabaran. Yang pertama, bersabarlah dengan apa yang Allah bebankan kepadamu karena berharap wajah Allah dan pahalanya. Berarti sabar menghadapi apa, sabar dalam melakukan kewajiban. Kemudian sabarlah dalam menghadapi hal-hal yang tidak disukai dan gangguan-gangguan yang didapatkan karena menunggu ganjaran dan pahala dari Allah. Ini berarti apa? Sabar dalam salah menghadapi musibah. Ini, itu hal-hal yang tidak disukai yang terjadi dalam dakwah. Kemudian yang ketiga, bersabarlah dengan pemberianmu yang kau berikan pada banyak orang. Mintalah pahala darinya, mintalah pahalanya, atau mintalah balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini berkenaan dengan masalah sedekah, poin yang ketiga. Itu untuk ayat yang tidak dijelaskan, kan ada tambah yang ingin saya bacakan tentang wasiyah baka fatohir. Jadi sampaikan oleh Al-Qurtubi bahasanya aslinya thiyabaka dalam untuk ayat ini itu ada banyak pendapat, ada 8 pendapat tentang apa makna thiyab di situ. Secara globalnya disampaikan oleh Al-Qurtubi di tafsirnya, wa thiyabaka fatahir fihi thamaniyatu aqawil. Ada 8 pendapat tentang wa thiyabaka fatahir. Ya, globalnya pendapat pertama yang dimaksud dengan thiyab adalah amal. Ya, maka bersihkanlah amalmu. Yang kedua, ya, mengatakan bahwa thiyab artinya di sini adalah al-qalbu. Sehingga bersihkanlah hatimu. Yang ketiga, thiyab di sini artinya jiwa, nafas. Sehingga makna ayat wa thiyabaka fatahir, bersihkan jiwamu. Yang keempat, thiyab di sini ada yang memaknainya dengan jism, dengan raga. Maka bersihkanlah ragamu. Yang kelima, ada yang menjelaskan thiyab di sini artinya adalah istri. Karena istri itu pakaian kata Al-Quran, kan? Maka dia menghubungkannya dengan istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maka bersihkanlah istrimu. Dalam artian pilihlah perempuan yang baik-baik. Kemudian yang keenam, akhlak, khuluq. Sehingga bersihkanlah akhlakmu. Kemudian yang ketujuh, setiap di sini artinya din, agama. thiyabaka fatahir, bersihkanlah agamamu. Kemudian yang ke-8 yang terakhir, thiyab di situ artinya pakaian yang dipakai di badan. Thiyabaka fatahir. Bersihkanlah pakaian yang ada di badanmu. Kalau di sini apa maknanya? Bersihkanlah amalmu dari syirik. Berarti pakai pendapat yang keberapa? Pakai pendapat yang pertama. Yang dimaksud dengan siap adalah amal. Bersihkanlah amalmu dari kemusyrikan. Nah, yang berpendapat bahasanya thiyab itu amal, sehingga makna ayat wa amalaka fa aslih. Ini adalah penjelasan Mujahid. Ini tafsir Mujahid. Jadi beliau memakai ini penulis Talat Tasawuf Usul mengacu pada tafsir Mujahid. Kemudian tadi ada yang memaknai thiyab dengan istri. Maka kalau yang memaknainya dengan istri, maka bersihkanlah istrimu minal khotornya dari kesalahan, bil wa'di wa ta'dib, dengan nasihat dan pendidikan. Jadi perintah untuk mendidik istri. Demikian juga bisa perintah untuk memilih istri yang dari kalangan wanita baik-baik. Wa ma'nahu wa nisa'aka fatahir. Bersihkanlah, sucikanlah istrimu bikhtiaril mu'minatil afa'if. Dengan memilih tidak sembarangan perempuan, namun wanita-wanita yang beriman yang menjaga kehormatan. Kemudian berkaitan dengan salah satu tafsirnya tadi, kain, ya, pakaian, pendapat yang ke-8. Ya, maka pendapat ke-8 mengatakan yang dimaksud dengan thiyab di sini adalah pakaian yang menutupi badan. Nah, untuk ulama yang mengatakan bahwa ulama tafsir yang mengatakan pakaian di situ adalah pakaian yang melekat di badan, falahum fi ta'wilihi arba'atu aujuhin. Ada 4 pendapat di masalah yang memaknainya dengan pakaian yang melekat di badan. Terdapat sisi, ya, ada 4 aspek tentang membersihkan pakaian, makna membersihkan pakaian. Yang pertama adalah wathiyabaka fa'anqi. Bersihkanlah pakaianmu dari kotoran meskipun bukan najis. Maka berpakailah pakaian yang bersih. Bersih dari noda dan kotoran, najis ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, wa thiyabaka fashammir wa qassir. Tinggikanlah kainmu, jangan isbal. Tinggikanlah kainmu, yang dimaksud bersihkan kainmu, pakaianmu, tinggikan pakaianmu, jangan isbal. Fa inna taksir al-thiyab, karena meninggikan ujung kain itu abu'adu minan najasa, menyebabkan lebih bersih dari najis. Dan karena jika kain itu terseret, diseret-seret di tanah, Lam yu'man an yusibaha mayunajisuha. Maka tidak ada jaminan aman nanti kena najis karena diseret-seret di tanah. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga tentang yang dimaksud dengan membersihkan pakaian yang melekat di badan, wasiyabaka fatahir minan najasati bilmai. Bersihkan pakaianmu dari najis. Kalau yang pertama tadi, dari kotoran, najis ataupun bukan. Kalau ini khusus bersihkan pakaianmu dari najis dengan menggunakan air. Di antaranya adalah tafsiran Muhammad bin Sirin dan tafsiran banyak para ulama fikih. Kalau ulama fikih membahas misalnya pakaian sholat, ya, maka nanti wasiyah baka fatahir biasanya lebih cenderung diartikan pakaian, nanti biasanya dikutip. Kalau kita baca kitab fikih di pembahasan tentang masalah pakaian orang yang sholat, nanti dikutip wasiyah baka fatahir dan dimaknai dengan bersihkan pakaianmu dari najis. Sehingga sholat dalam keadaan tidak memakai pakaian yang bernajis. Yang keempat, la talbas siyabaka ila min kasbin halalin. Janganlah pakai pakaian kecuali pakaian tersebut dibeli pakai duit yang halal. Ini dibeli dari duit yang halal sehingga dia bersih dari yang haram. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, la takun thiyabaka allati talbasu min kas min maktabin ghairi tahirin. Janganlah pakaian yang kau pakai itu dibeli dan berasal dari pendapatan yang tidak bersih. Ya, tidak bersihnya artinya haram. Kesimpulan dari Ibn al-Arabi, salah satu ulama madhab Maliki, setelah beliau menyebutkan sebagian pendapat-pendapat di atas, ya, tidak semua 8 pendapat tentang makna thiyab, jadi sebagiannya, ya, setelah itu beliau komentari, dan satu hal yang tidak terlarang, kalau ayat ini kita maknai dengan umum makna yang dimaksudkan baik makna hakikinya ataupun makna majasnya. Jadi kesimpulan dari Ibnu al-Arabi al-Maliki, ayatnya wasiyabaka fatahir bisa dimaknai kurang lebih dengan 8 makna di atas. Semuanya dimasukkan. Maka ini menganut kaedah, ini berangkat dari kaedah tentang masalah lafad mustarok. Ini kaedah yang dikuatkan oleh Syaikh Sa'tsari di Sarah Arba'in. Kalau ada lafad mustarok, maka selama itu tidak saling meniadakan, tidak saling bertabrakan, tidak saling berbenturan, tidak saling menegasikan, maka lafad mustarok di ayat dan di hadis bisa dimaknai dengan semua maknanya. Kemudian dan jika kita maknai ayat ini wasiyabaka fatahir ini dengan kain penutup badan, ini, kalau tadi ada 4 pendapat ya, maka kalau dari Ibn al-Arabi, dari 4 pendapat itu beliau ngambil 2. Fahiya tanawalu maknayain. Maka cakupannya 2. Maka yang diinginkan adalah 2 hal. Yang pertama adalah taksirul adyal. Meninggikan ujung kain. Perlu diketahui bahasanya Ibn al-Arabi al-Maliki adalah di antara ulama yang mengharamkan isbal untuk laki-laki. meskipun bukan karena maksud sombong. Sehingga di siapakah fathahir bermaknai cakupan membersihkan pakaian dalam artian pakaian yang melekat di badan, itu dua. Pertama adalah memendekkan ujung kain. Karena ujung kain itu jika dilepas, dipanjangkan, maka dia akan kotor. Kemudian dilebarkan oleh kainnya itu Umar bin Khattab berkata kepada anak muda Ansar. Yang dilihat oleh Umar kalau ujung kainnya itu sampai bawah. Dan padahal Umar ketika itu habis ditusuk. Sebelum beliau meninggal dunia. Habis ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Maka ketika di rumah istirahat atau kemudian setelah dibawa ke rumah, maka ada salah satu pemuda Ansar yang minta izin untuk masuk, kemudian menemui Umar dan memuji-muji Umar. Bahasanya Umar telah begini membuat beliau supaya berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, engkau telah begini dan begini. Setelah itu pamitan. Maka dilihat oleh Umar kainnya isbal, pemuda ini kainnya isbal, kemudian dalam keadaan berdarah-darah ini. Umar mengatakan pada orang-orang di sekitarnya, panggil anak muda tadi. Dan ingat ini dalam kondisi berdarah-darah. Panggil anak muda tadi. Setelah itu kemudian dipanggil, datang kembali di hadapan Umar. Kemudian Umar kemudian mengatakan, irfa izarak, tinggikan sarungmu, fa inau atqa wa anqa wa abqa. Karena jika kainmu itu kau tinggikan, maka ini atqa, lebih takwa. Dengan itu engkau bisa lebih bertakwa. Fa inau atqa, maka itu lebih bertakwa. Wa anqa, lebih bersih. Wa abqa, dan lebih awet. Maka kata Umar, dengan tidak isbal itu ada tiga manfaat. Lebih bertakwa, terlepas dari hukum isbal itu haram ataukah makruh. Yang jelas kata Umar, dengan tidak isbal lebih bertakwa. Wa anqa, lebih bersih dari najis, dari kotor. Wa abqa, dan lebih awet, sehingga lebih tahan lama. Sehingga maka berdasarkan perkataan Umar ini, terlepas dari hukum masalah hal ini, yang jelas kata Umar, isbal dan tidak itu punya hubungan dengan takwa. Isbal itu ada hubungannya dan ada kaitannya dengan takwa. Maka saya jadi ingat pernah ngobrol dengan seorang ustadz yang beliau tidak berpendapat haramnya isbal. Kemudian pas ngobrol tentang masalah isbal, kemudian beliau keceplosan, mungkin enggak sengaja atau kurang perhatian, dan beliau mengatakan isbal dan tidak itu enggak ada hubungannya sama takwa. Semangat untuk menguatkan kalau itu tidak haram menurut pandangan beliau, sampai keceplosan mungkin. Isbal dan tidak itu tidak ada hubungannya dengan takwa. Dan saya sanggah baik-baik, tapi menurut Umar Zat, isbal itu ada hubungannya dengan takwa. Isbal itu ada hubungannya dengan takwa. Umar mengatakan kepada saya ceritakan ini. Dan Umar mengatakan irfa izarak, fa innahu atqa. Ya, karena itu dengan itu engkau lebih bertakwa. Kemudian beliau mengutip sejumlah hadis tentang Nabi bahasanya izarnya seorang mukmin itu sampai setengah betisnya, kemudian tidak bawa, tidak mengapa dari setengah betis sampai mata kaki, yang di bawah mata kaki itu di neraka. Kata Ibn al-Arabi, maka Nabi jadikan royah, tujuan atau maksimal untuk pakaian izar itu mata kaki. Dan Nabi ancam yang di bawah mata kaki dengan neraka. Setelah itu, mengapa ada sejumlah laki-laki yang menjulurkan ujung kainnya, memanjangkan pakaiannya, kemudian menarik. Ibn al-Arabi mengatakan, ثُمَّ يَتَكَلَّفُونَ رَفْعَهَا بِأَيْدِهِمْ. Setelah sengaja memanjangkan kain, setelah itu bersusah payah mengindikikan kain pakai tangan. Ya. Kalau gambarannya di tempat kita, ya, ini seperti manten itu. Ya, sebagian. Karena isbal berlaku juga untuk perempuan. Maksimal ujung kain perempuan itu dua jengkal dari mata kaki. Satu hasta dari mata kaki. Sebagian pengantin perempuan itu, ya, di tempat kita ikut-ikutan budaya Eropa nampaknya. Ini ada yang sekian meter, ada yang 5 meter. Ini, setelah dipanjangkan, habis itu kemudian susah payah dipegangi pakai tangan. Ini, bahkan kemudian ngerjain orang tuh di belakangnya supaya membantu megangi pakai tangan. Ini, kenapa tidak diseret? Oh, udah memang diniatkan diseret. Kok malah kemudian dipegangi gitu. Ini persis seperti perkataan Ibn al-Arabi, ثُمَّ يَتَكَلَّفُونَ رَفْعَهَا بِأَيْدِهِمْ. Habis dipanjangkan, kemudian malah dicincing pegangan tangan. Dibagi pakai tangan, aneh ini. Maka kemudian kata Ibn al-Arabi, وَاَذَا حَلَةُ الْكِبْرِ. Maka ini keadaan kesombongan, وَاِقَدَتُ الْعُجُبِ. Dan ini mendorong ujub. Kemudian wa asyatu ma fil amri, dan yang paling keterlaluan kata Ibn al-Arabi, mereka bermaksiat kemudian beralasan gini-gini itu tidak dosa. Setelah itu mereka gabungkan diri mereka dengan orang yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan orang lain bersamanya. Dan Allah tidaklah gabungkan dengannya selainnya. Ini maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau katakan, kata Ibn al-Arabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan larangan secara general, wastasna siddiqah, dan mengecualikan Abu Bakar As-Siddiq. Yang menarik, kemudian Ibn al-Arabi mengatakan, fa aradal al-adniya'u ilhaqa anfusihim bi rufa'a. Maka orang-orang yang rendah ingin menggabungkan diri mereka dengan manusia-manusia yang tinggi, yaitu Abu Bakar. Walaisa dzalika lahum, dan mereka tidak boleh seperti itu. Kemudian kalau wasiat bakal fatah itu pakaian adalah pakaian yang melekat di badan, tadi cakupan maknanya kata Ibn Arabi 2, yaitu jangan isbal. Kemudian yang kedua adalah rusluha minan najasati. Ya, bersihkanlah pakaianmu dari najis. Wa dhahirun minha sahihun fiha. Dan ini adalah satu hal yang jelas dan benar. Ini, maka beliau dari 4 pendapat tentang wasiat bakafat tahir kalau maknanya pakaian, ya, kata Ibn al-Arabi memilih 2 saja. Ya, yaitu tinggikan kain, jangan isbal, kemudian bersihkan kain dari najis, jangan memakai kain yang najis.